Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadith ats-tsalits 'asyar. Hadis yang ke-13 dari hadis al-Arba'in An-Nawiyah. Qala an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dari sahabat Anas bin Malik, kunyah beliau adalah Abu Hamzah, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia yuhibba li akhihi, mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lafaz hadis dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, penafian iman di sini bukanlah penafian asal iman. Bukan berarti bahwa orang yang tidak mencintai kepada saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri berarti dia kafir. Bukan berarti bahwa dia telah kafir. Namun penafian iman di sini adalah penafian al-kamal, penafian kesempurnaan, yang artinya tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Kemudian pada lafaz ma yuhibbu li nafsihi, mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, lafaz ini masih mutlak. Lafaz ini mutlak. Mencakup kebaikan dan kejelekan. Dia mencintai kepada saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Mencakup yang ia cintai tersebut kejelekan atau kebaikan. Oleh karena itu butuh adanya tambahan. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain yang sahih pula, ditambah oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ada lafaz minal khair. Sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri dari perkara-perkara yang baik. Dari perkara-perkara yang baik. Maka yang dimaksud di sini adalah perkara-perkara yang baik, bukan perkara-perkara yang syar. Seperti seorang misalnya dia suka dengan musik, suka berdusta. Dia senang bila dia temannya, bila teman dia sama seperti dia, suka dengan musik, suka dengan perkara-perkara yang haram. Maka ini tidak termasuk dalam hadis ini. Ini tidak termasuk dalam hadis ini. Dikarenakan hal ini bukanlah kebaikan. Maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah perkara-perkara yang khair. Seperti seorang memiliki ilmu, seseorang bisa berbahasa Arab, memiliki ilmu-ilmu agama, maka dia senang bila temannya sama seperti dia. Dia mengajarkan kepada temannya. Dia senang bila hal itu terjadi pada temannya juga. Inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Menunjukkan kesempurnaan seseorang. Dia cinta terhadap saudaranya. Apa-apa yang ia cintai dari kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Sebaliknya, hendaknya seorang muslim, dia membenci. Yakrah li akhi ma yakrahu li nafsih. Hendaknya dia membenci sesuatu itu menimpa kepada saudaranya yang dia tidak suka, yang dia tidak sukai. Yang dia tidak sukai. Dia tidak senang jika melihat saudaranya tertimpa musibah, tertimpa suatu perkara yang dia tidak sukai. Dia tidak senang sebagaimana hal itu. Dia tidak sukai jika itu menimpa pada dirinya. Maka hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia. Menjelaskan, Rasulullah SAW dalam hadis ini menjelaskan tentang sifat seorang mukmin, yaitu hendaknya dia memperhatikan saudaranya si iman, memiliki sifat peduli terhadap saudaranya, tidak hanya memikirkan tentang dirinya sendiri, cukup mencukupkan dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan sahabatnya, tidak peduli dengan saudaranya muslim. Maka seorang muslim harus hendaknya dia bersemangat untuk saudaranya, sampai kepada saudaranya apa-apa yang perkara-perkara yang baik, sebagaimana hal itu dia sukai jika dia mengalami perkara-perkara yang baik tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, فَالْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنُ كَالْبُنِيَانْ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. Seorang mukmin satu dengan yang lainnya itu seperti bangunan, seperti halnya bangunan saling menguatkan satu sisi dengan yang lainnya. Al-mu'minu lil-mu'min kal-jasadil wahid yashuddu ba'duhu ba'da idha shtaka minhu adun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal-humma. Seorang muslim, seorang mukmin itu seperti halnya jasad, satu jasad, jasad yang satu, satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain merasakan sakit tersebut, merasakan sakit tersebut dengan as-sahar, tidak bisa tidur, dan al-humma, demam. Demikianlah seorang mukmin hendaknya dia perhatikan kondisi saudaranya seiman. Dan ini menunjukkan sempurnanya keimanan seseorang. Demikian pula masuk dalam hadis ini, muamalah at-tayyibah, bermuamalah dengan manusia dengan cara yang baik. Sebagaimana seseorang senang jika orang lain memperlakukan dia dengan muamalah yang baik, maka hendaknya dia bermuamalah dengan manusia seperti dengan baik, sebagaimana dia senang hal tersebut terjadi pada dia. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa, فمن أحب أن يزحزح عن النار, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, wa yudkhala al-jannah, dan dimasukkan ke dalam al-jannah, maka fal ta'tihi maniyatuh, maka hendaknya ia mati dalam keadaan yu'minu billahi wal yaumil akhir, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaknya ia berbuat baik kepada manusia, alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, ia berbuat baik kepada manusia apa yang ia senang bila orang lain berbuat baik kepadanya. Lihat di sini Rasulullah SAW mengatakan, dan hendaknya dia berbuat baik kepada manusia, bermuamalah kepada orang lain apa yang ia senang bila orang lain berbuat baik kepadanya. Dan hadis ini semakna dengan hadis yang kita baca, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia cinta terhadap saudaranya apa yang ia cintai terhadap dirinya sendiri. Dan juga dalam hadis ini terdapat faedah bahwa al-iman itu memiliki tafaut, memiliki derajat, memiliki tingkatan-tingkatan. Adanya sempurna keimanan seseorang berarti ada yang kurang sempurna, berarti ada yang di bawah itu, dan ada yang lebih sempurna. Ini menunjukkan adanya tafaut dalam al-iman. Berbeda halnya dengan al-khawarij, mereka tidak menjadikan iman itu tingkatan. Mereka hanya mengatakan iman itu hanya satu tingkatan. Yang keluar dari iman dengan melakukan kemaksiatan berarti dia kafir, hilang keseluruhan iman dari dia. Ini adalah batil. Yang namanya al-iman itu memiliki tafaut, tingkatan-tingkatan. Tentu iman kita jauh berbeda dengan imannya para sahabat, iman para tabi'in berbeda dengan iman para sahabat, dan seterusnya. Iman para ulama berbeda dengan iman kita. Menunjukkan di sini ada perbedaan tingkatan atau perbedaan derajat dalam al-iman. Semakin seseorang kuat dalam beribadah kepada Allah, maka semakin tinggi keimanan dia. Menandakan tingginya iman seseorang tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia semangat dalam beribadah kepada Allah, menunjukkan bahwa iman dia sedang naik, bahwa iman dia sedang meningkat. Tetapi jika seorang berbuat maksiat, berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, menunjukkan bahwa iman dia sedang menurun. Bukan berarti bahwa dia telah kafir, dia mukmin, tetapi dia sedang turun imannya. Kemudian beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, qala min fawaid hadzal hadis. Yang pertama, jawazu nafsu syai'i lintifa'i kamalih. Bolehnya menafikan sesuatu dengan tujuan nafi kesempurnaan, bukan nafi keseluruhan, tetapi nafi kesempurnaan. Sebagaimana dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, bukan berarti nafi keseluruhan, tetapi nafi peniadaan yang sifatnya tidak keseluruhan, yakni tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Qala wa minal amthilati ala nafi syai'il intifai kamalihi, dan di antara contoh penafian sesuatu bukan dari asalnya tetapi dengan tujuan nafi al-kamal, nafi kesempurnaan, sebagaimana dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan, la salata bihadratit ta'am, tidak ada salat bihadratit ta'am, jika hidangan makan malam telah siap. Jika hidangan makanan malam telah siap, maksudnya tidak sempurna salat seseorang jika dia telah siap di hadapannya hidangan makan malam. tidak sempurna. Nah, kondisi dia lapar, dia butuh makan, tapi dia sholat, memilih sholat terlebih dahulu. Tentu ini akan mengganggu kekhusyuan dia. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak ada sholat, maksudnya tidak sempurna sholat seseorang. Maka tidak semua penafian yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu menunjukkan nafi keseluruhan, nafi peniadaan yang sifatnya al-asl, keseluruhannya tidak, tetapi dilihat dengan qarinah, dengan tanda-tandanya. Terkadang penafian tersebut secara keseluruhan seperti la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang, tidak ada salat. Dalam riwayat yang lain la salata, tidak ada salat jika seorang telah hadas sampai dia berwudu. Penafian di sini penafian asal, tidak ada salat, tidak diterima. Penafian asal atau penafian al-qabul, penafian diterimanya amalan. Tetapi dalam hadis yang lain seperti hadis ini bukan penafian al-asal. Hadis ini menunjukkan penafian al-kamal saja. Kemudian al-faidah tsaniya, wujubu mahabbatil mar'i li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, wajibnya seseorang mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ini hukumnya wajib. Kemudian faedah yang ketiga, qala ats-tsalits at-tahdhiru min al-hasad, peringatan dari sifat hasad. Li'anna al-hasida la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, orang yang hasad tidak suka dengan apa yang ada pada saudaranya sebagaimana apa yang ia cintai terhadap dirinya sendiri. Seorang yang hasad, dia tidak mencintai apa yang ada pada saudara dia sebagaimana hal itu jika menimpa kepada dirinya sendiri. Dia hasad, tidak suka ada kenikmatan yang didapat oleh saudaranya. Ini adalah al-hasad. Dan para ulama berbeda pendapat dalam mentafsirkan, dalam mendefinisikan apa makna hasad. Sebagian ahlul ilmu mengatakan bahwa hasad itu adalah tamanni zawalun ni'mah al-ghair. Sebagian ulama mengatakan hasad itu adalah berharap agar kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang. Ini adalah hasad. Dia berangan-angan, dia berharap agar nikmat yang ada pada saudara itu, yang ada pada saudaranya dia, hilang. Dan sebagian ulama mentafsirkan, mendefinisikan hasad adalah lebih umum, bukan hanya sekedar mengharap kenikmatan itu hilang dari saudaranya, tetapi lebih umum sifatnya. Artinya adalah karahatu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi. Dia membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya. Cukup dengan ini seorang sudah dikatakan dia sebagai orang yang hasad. Dia tidak suka ada kenikmatan yang didapat oleh saudaranya. Tidak sampai dia berharap agar kenikmatan itu hilang. Tidak. Cukup dia tidak mencintai, tidak suka jika ada kenikmatan yang ada pada saudaranya. Ini sudah dianggap sebagai hasad. Inilah yang lebih tepat dalam definisi arti dari hasad. Apa itu hasad? Dia membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya, walaupun dia tidak mengharap kenikmatan itu hilang dari saudaranya, tetapi dia tidak suka ada kenikmatan pada saudaranya. Ini berarti hasad. Dia telah berbuat al-hasad. Maka tidak boleh atau haram hukumnya seorang memiliki sifat hasad terhadap saudaranya. Dan dia tidak merealisasikan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Maka seorang muslim tidak sepantasnya dia memiliki sifat al-hasad kepada saudaranya. yaitu membenci kenikmatan Allah yang ada pada saudaranya tersebut. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Naktafi ila hadzal qadar. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.